Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ar-ruknu tsani takbiratul ihram fi awwaliha. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha, di awalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqbilil qiblah wa kabbir." Kemudian menghadaplah kiblat, wa kabbir, dan bertakbirlah. Ini hadis berkaitan dengan musyi'us shalah, ya. Hadis musyi'us shalah. Hadis musyi'us shalah itu adalah hadis yang jelek salatnya, ya. Orang yang jelek salatnya yang tiga kali ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhirnya la uhsinu illa hada, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Yakni sahabat ini setelah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salat datang kemudian salam kepada Rasulullah, irji fasalli, kata Rasulullah, kembali salat lagi. Salat lagi. Kembali lagi salam kepada Rasulullah, kata Rasulullah, irji fasalli, kembali salat lagi. Sampai tiga kali, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajaril aku. Sehingga itu dikenal dengan hadis musyi'us shalah, ya. Banyak faedah dalam hadis tersebut, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahasnya. Di antara kandungan yang terdapat di dalam hadis musyi'us shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat tersebut, "Tsumma istaqbil qiblah wa kabbir." Kemudian engkau menghadap kiblat dan bertakbirlah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir. Dan tahrimnya, pengharamannya adalah takbir. Artinya ketika dia sudah melakukan takbir, haram baginya melakukan amalan atau ucapan yang di luar salat. Walam yunqal anhu, dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha shalah bi ghairi takbir. Bahwasanya beliau memulai salatnya tanpa takbir. Itu tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sighatuha ayyaqula Allahu akbar. Dan sighahnya adalah seorang mengatakan Allahu akbar. La yujzihi ghairuh, tidak boleh dengan selain Allahu akbar. Li'anna hadha huwal warid 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah madhab jumhur ulama, ya, yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah jumhur ulama, madhab jumhur ulama, bahwasanya untuk takbir itu harus dengan lafaz Allahu akbar, ya, harus dengan lafaz Allahu akbar. Berbeda dengan madhab Hanafiyah yang mereka mengatakan boleh dengan kalimat yang lain, seperti menggunakan nama-nama Allah yang lain, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, atau dengan sifat yang lain, seperti Allahu A'zam, Allahu Ajal, ya. Ini menurut pendapat Hanafiyah, tetapi ini pendapat yang lemah. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya tadi, bahwasanya lam yunqal, ya, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan atau takbir selain, atau takbiratul ihram selain ucapan Allahu akbar, ya, selain Allahu akbar. Kemudian di sini ada tanbih dari Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya berkaitan dengan takbir, terutama takbiratul ihram, bahwasanya bagi makmum tidak disyariatkan baginya mengeraskan suara takbir, baik itu takbiratul ihram ataupun yang lainnya. Karena hal ini yusawwish ghairah. Karena hal ini membuat orang lain terganggu, ya. Membuat orang lain terganggu. Cukup imam yang mengeraskan takbir. Bagi makmum tidak disyariatkan mengeraskan takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir-takbir yang lain seperti takbiratul intiqal atau takbir-takbir dalam salat Id atau takbir yang lainnya. Naam. Insyaallah kita lanjutkan ke rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah, dan ini masih banyak pembahasan tentang qiraatul Fatihah. Akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.